kasih bersama Elva luar biasa. Welek. Bersama Ratu Kendang bikin goyang. Wah, jangan sampai mandane metu. Loh, mending goyang koplo daripada kepo. Semangat. Kita goyang oli bareng-bareng. Aku yo melu. Aku yo melu, eh. Semangat. Goyang bareng-bareng. Harus sama gerakannya. Jangan sampai ada sandale copot saya. Kepo. Piye tulus lan ikhlase pelasan yang riko parantah paranane hangkawe ati riko makin mangu-mangu segala ngelikas nopo welas iso ngelayuk piso iso seseng piso dule ngelayong pisau is sang seng pisau tuh.